أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال الإمام سعد رحمه الله لما ذكر الخصوص بعد العموم بركات الإمام سعد رحمه الله setelah disebutkannya secara khusus setelah penyebutan secara umum. فقال maka Allah berfirman ونادى أصحاب الأعراف رجالا. Maka أصحاب الأعراف memanggil rijalan, beberapa lelaki sekelompok manusia. Ya'arfunahum bisimahum, mereka mengetahui dan ciri-ciri dan tanda-tanda yang ada pada mereka. Wahum min ahlin nar, sedangkan mereka adalah termasuk ahli neraka. Min ahli nar, padahal yang dipanggil, yang dilihat dengan ciri dan tanda adalah min ahli nar, termasuk dari bagian ahli nar. Wa qad kana fi dunya lahum abhah wa syarafu amwalu aulad, padahal dahulu mereka di dunia itu memiliki kemuliaan, kewibawaan, harta, anak, dan yang semisalnya. Faqala lahum ashabul a'raf, maka ashabul a'raf bertanya kepada mereka, hina ra'auhum munfaridina fil azab, ketika mereka melihat ahli nar ini bersendirian disiksa dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila nasir wala mughis, tanpa ada penolong sedikit pun yang mengangkat dia dari azab, tidak ada satu pun memberikan pertolongan dalam keadaan genting. Ma'agna ankum jam'ukum, tidak ada manfaatnya apa yang kalian kumpulkan dari harta, ya hartanya miliaran, hartanya triliunan, gak ada manfaatnya apa yang kalian kumpulkan. Alladzi tastadfi'una bihi al-makarih, yang kalian merasa dengan harta tersebut akan bisa menolak sesuatu yang dibenci oleh kalian. Ternyata tidak, bisa hal seperti itu. Wa tatawassaluna bihi ila matalibikum fid dunya. Fal yawm idmahal, kalian jadikan perantara. Nah, di dunia dengan harta-harta kalian. Maksud tujuan harta yang kalian kumpulkan. Adapun sekarang hancur. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Wala aghna 'ankum syai'a wa kadzalika ay syai'an naf'ukum istikbarukum 'ala al-haq. Demikian pula manfaatnya untuk kalian, kesombongan kalian menolak al-haq, menolak apa yang dibawa oleh para rasul dan para pengikutnya. Masyaru lahum ila unasin min ahli jannah kanu fid dunya fuqara du'afa yustahzau bihim ahlun nar. Maka ashabul a'rab mengisyaratkan kepada beberapa manusia min ahli jannah bahwasanya kanu mereka dahulu di dunia fuqara dhu'afa, orang-orang yang lemah, fakir, diolok-olok, dihina oleh ahli nar. Faqalu li ahli nar, maka ahli jannah mengatakan kepada ahli nar, aha ulai ladzina adkhalahumullah al-jannata. Apakah mereka-mereka yang Allah masukkan ke dalam surga? Alladzina aqsamtum la yanaluhumullah birahmatin. Yang mana kalian bersumpah bahwasanya Allah tidak akan memberikan rahmat kepada mereka. Ihtiqaran lahum wazira'an wa ijaban bi'anfusikum. Menganggap remeh, menghina, merasa takjub dengan dirinya sendiri. Qad hanastum fi aymanikum. Kalian sudah bersumpah dengan sumpah-sumpah kalian. Wa badalakum minallah ma lam yakun lakum fi hisab. Adapun hari ini nampak bagi kalian jelas yang tidak pernah terbayangkan oleh kalian. Bahwasanya mereka dimasukkan ke dalam surga, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan dari amalan-amalan kalian. Aikil liha'ul du'afa ikraman wa ihtiraman. Udkhulul jannah bi'amalikum as-salihah. Maka dikatakan pada ahli jannah ikraman, ihtiraman. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amalan kalian yang saleh. La khaufun alaikum. Pada hari ini tidak ada rasa takut untuk kalian. Fima yastaqbil min al-makarih. Dari kehidupan yang akan datang. Dari perkara-perkara yang dibenci di kehidupan yang akan datang. Tidak ada lagi. Tidak usah takut. Tidak perlu takut. Wala antum tahzanun. Dan tidak perlu bersedih. Terhadap kehidupan-kehidupan yang luput bagi kalian terdahulu. Bal aminu mutmainin. Bal aminun mutmainun farihun bikul khair. Bahkan ahli jannah merasa aman, tentram, nyaman, berbahagia, bergembira dengan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang ada. Wa hadza qawli ta'ala, dan ini sama seperti firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun idza wa idza maru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berdosa, yang jahat, dahulu selama di dunia mereka menertawakan orang-orang yang beriman. ketika orang-orang yang beriman melintasi, melewati mereka, ya taghamazun, mereka menghina dengan ghamz, dengan isyarat, menghina orang-orang yang beriman, dihina, walaupun dengan lirikan mata atau isyarat-isyarat tangan, kaki atau apapun itu bentuknya. Ila anqal fal yawma alladziina aamanu minal kuffari yadhhakun. Adapun hari ini, hari kiamat di akhirat, orang-orang yang berimanlah yang akan menertawakan mereka. Alal araiki yanzurun, orang-orang yang beriman di atas dipan-dipan mereka melihat. Naam, melihat ahli naam. Waktalaf ahlul ilmul mufassirun, para ulama dan ahli tafsir berselisih pendapat. Minhum ashabul a'raf wa ma'amaluhum. Ini dia. Siapa ini ashabul a'raf? Sedangkan kemarin sudah disebutkan. A'raf itu apa? Amin Yusuf. Kemarin disebutkan al-a'raf. Amin Umar. Hah? Amin Ali. Hah, itu jadi Ali. Abu Turab. Hah? Naon? Ayo. Berjalanlah. Masya Allah. Menhum, siapa mereka ini, siapa? Al-Araf itu apa? Kemarin disebutkan Al-Araf itu apa? Hah? Apa? Ayo, tempat yang tinggi, pembatas antara apa? Surga dan neraka. Pembatas antara surga dan neraka, yang mana kalau surga saja, inna fil jannati mi'atu darajah ma kulli baina darajatain ma baina as-sama'i wal ard, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Satu tingkatannya saja, antara satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya, ma baina as-sama'i wal ard, antara langit dan bumi, dikali 100. Dikali apa? 100 tingkatan. Al-Araf, pembatas antara surga dan neraka. Nah, sekarang ashabul araf min. Menhum ashabul araf, siapa mereka ini, siapa? Makanya di sini disebutkan khilaf. Ada khilaf, ada perselisihan. Wa ma'amaluhum, lalu apa amalan-amalan mereka itu apa? Kata Imam Sa'di rahimahullah, sahihu fi dzalika annahum qaumun tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Yang benar, yang sahih, mereka-mereka adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukan mereka itu sama timbangannya. Wala rajahat sayyatum fadakhalun nar, wala rajahat hasanatum fadakhalul jannah. Timbangan keburukan mereka, tidak ada yang menang, tidak ada yang kuat, tidak ada yang berat. Begitu pula timbangan kebaikan mereka, sehingga tidak bisa masuk surga, kata di sini, kata Imam Sa'di rahimahullah. Fasaru fil a'rab, masya Allah, maka mereka berada pada Al-A'raf. Masya Allah. Summa inna Allah ta'ala yudkhiluhum birahmatihil jannata. Kemudian setelah itu Allah masukkan mereka ke dalam surga. Berarti tahapannya. Tahapan ya setelah itu dimasukkan kepada A'raf. Tahapan berikutnya dengan rahmat Allah mereka dimasukkan ke dalam surga. Karena enggak mungkin, karena apa? Ada hadis yang lainnya, Pak. Idza da'a ahlul jannatul jannah wa ahlun narun nar. Apabila ahli surga sudah masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Ini masing-masing menempati tempat tinggalnya masing-masing. Inna rahmatahu sabaqat ghadabu. Inna rahmatahu tasbiq wa taghlibu ghadabu. Wa rahmatuhu wasi'at kulli syai. Yang tadinya di antara surga dan neraka, yakni di Al-A'raf sebagai pembatas, maka Allah masukkan dengan rahmatnya. Karena rahmat Allah mendahului murka Allah. Rahmat Allah maha luas atas segala sesuatunya. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.